Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI yang dimuliakan Allah, dimanapun Anda berada, senang sekali bisa jumpa lagi bersama kami di sini dalam program dakwah agama Islam kerjasama Kementerian Agama Republik Indonesia dan TVRI. Seperti biasa, kami selalu berharap semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya serta kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Dan jangan lupa di sela-sela kesibukan kita setiap hari ataupun kebahagiaan yang selalu kita nikmati pada setiap harinya, selalu kita tandai dengan rasa syukur kepada Allah. Insya Allah semuanya akan menjadi berkah. Salawat juga salam, mari sama-sama kita sanjungkan karibaan Nabi pilihan Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa sahabihi ajma'in. Pemirsa dimanapun Anda, program dakwah agama Islam ini merupakan satu program dari pemerintah Kementerian Agama RI dalam rangka mendekatkan diri kepada masyarakat, terutama khususnya umat Islam, supaya apa yang kita yakini selama ini agama Islam itu ada semacam satu pencerahan buat kita semua. Dan juga mudah-mudahan melalui program ini ada tambahan ilmu, wawasan dan pengetahuan serta ajaran-ajaran yang kita yakini yakni Islam, dan insya Allah bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini bahasan kita tidak kalah menariknya dengan bahasan-bahasan sebelumnya, yaitu tentang keutamaan sedekah atau mungkin biasa kita kenal dengan fadilah sedekah. Bersama kami hadir narasumber Direktur Penerangan Agama Islam Bapak Dr. Andes K. Haji Ahmad Jauhari MSI. Assalamualaikum Pak K. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat selalu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih bisa hadir lagi. Apalagi ini juga penting, ibadah sunnah yang sifatnya sunnah pada dasarnya adalah sedekah ya Pak K. Ya. Mudah-mudahan bisa semakin kita paham apa yang bisa kita dapatkan dari sedekah ini dan juga semakin bisa memotivasi kita untuk sering-sering bersedekah. Dan di sini juga pemirsa ada ibu-ibu dari Jamaah Majelis Taklim Jamiatun Nur, pimpinan Ibu Hajah Mia Gandhi dan beralamat di Taman Narogong Indah Bekasi. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sehat semua? Pasti ibu-ibu juga sudah tahu apa arti sedekah, tetapi alangkah baiknya jika kita lebih dalam lagi mengkaji supaya ada motivasi yang lebih juga buat kita. Nah, bersama kita juga di sini ada rekan-rekan dari grup Marawis Irmada, Rawalumbu, Bekasi, pimpinan Ustaz Trio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah itu katanya. Baik pemirsa, tetap bersama kami hingga pukul 6.00 waktu Indonesia bagian Barat karena syarat dengan manfaat kajian kita di program dakwah agama Islam ini. Baik Pak Kiai, kita langsung saja. Mungkin pengertian sedekah, karena yang kita berpikir selama ini barangkali sedekah itu masih jarang kita lakukan, hanya ketika punya uang saja kita baru biasa sedekah. Apakah sedekah itu juga bisa diganti dengan yang lain, jasa sepertinya selain dengan uang gitu. Tapi mungkin lebih awal pengertiannya dulu barangkali Pak Kiai, silakan. Oke, terima kasih Ibu Lili ya. Ya, sedekah seperti yang kita pahami bersama ya seperti itu. Ya, tinggal yang jadi persoalan adalah bagaimana kita bisa termotivasi untuk bersedekah. Sedekah itu diantaranya juga senyum kepada orang juga. Tabassumu ala akhik sedekah. Cuma kalau hanya itu yang dipahami, maka ibu enggak sedekah lah yang lain, hanya senyum aja. Senyum aja. Kalau ketemu orang. Nah, gitu kan. Itu juga kalau tulus, kalau enggak tulus karena mikirin pahala doang. Mikirin pahala doang. Kita berbuat itu okelah, untuk pertama kali kita berhitung-hitung pahala enggak masalah. Iya, betul. Nanti kalau sudah terbiasa, kita enggak berhitung lagi masalah pahala. Yang kita cari adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang nama ridho juga bahasa Indonesianya enggak ada. Apa ridho itu? Bahasa Indonesia begini, contohnya yang paling gampang begini. Ibu punya dua anak. Yang satu anak ini bengal. Wah, banyak tuntutan. Pak, mau ke Jogja nih. Bagi duit dong. Kita sayang sama anak ya. Anak satu ini mau ke Jogja, bagi duit dong. Tiket pesawat 750, bolak-balik 1,5. Kasih uang 3 juta. Wah, kurang dong, Pak. Tapi karena kita sayang sama anak, kasih 5 juta, itu ya. Iya. Ada lagi satu. Anak kita itu enggak pernah minta apa-apa. Kawan-kawan sekolahnya udah pada pakai motor. Anak kita masih biasa aja naik angkot ya. Enggak pernah minta apa-apa, rajin sekolahnya. Akhirnya kita orang tua itu melihat begitu, loh ini anak kita yang satu ini mesti harus beliin motor. Kawan-kawannya sudah pakai motor kok. Kita sayang sama anak, kasih beliin dia. Kepada yang pertama juga kita sayang, yang kedua juga sayang, tapi beda kan? Beda. Sayang yang pertama karena dia nuntut terus. Tapi yang kedua ini enggak minta apa-apa tapi kita sayang. Nah itu namanya kita ridho sama anak kita ini. Tadi sayang tapi tidak disertai dengan ridho. Tapi yang kedua ini sayang dan ridho. Nah kita ini dalam ibadah mencari ridho Allah, bukan sekedar sayang, bukan sekedar cari pahala, tapi utamanya adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau Allah sudah ridho sama kita, senang sama kita, kita enggak minta juga dikasih. Hanya memang untuk kesana harus ada proses. Proses itu antara lain kita memahami sedekah, apa manfaatnya, apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk tahap pertama kita beramal mengharapkan janji Allah, enggak ada masalah. Tapi nantinya kita tidak begitu lagi, serah-serah semuanya kepada Allah. Toh keperluan kita, kebutuhan kita Allah pasti tahu. Kita enggak nyampein juga Allah tahu. Si Johari mah perlu nak, iya gitu kan, kasih sama begitu. Oke, kita bicara tentang sedekah ya Bu ya. Ibu sudah tahu tentang sedekah. Tetapi alhamdulillah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita memberi jalan kepada kita agar supaya kita mendapatkan kasih sayang Allah. Antara lain ya dengan amalan sedekah. Diberi motivasi oleh Allah. Kalau kamu sedekah begini. Nah, gitu kan? Karena kita masih tahap itu. Nanti pada saat kita sudah tahap ke atas sudah enggak begitu lagi. Pokoknya ini yang disukai oleh Allah, ini perintah Allah, saya lakukan itu. Masalah pahala seterusnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, karena itu saya bacakan nih dari kitab ini juga sama. Wa min syarafil ladzi adkhara Allah taala li hadhihi al-ummah ma 'adahu Allah taala min al-fadl jazil wa thawabil jalil 'ala shadaqah. Jalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad untuk dapatkan keutamaan yang jelas dan pahala yang terang, yang besar adalah diantaranya dengan melalui sedekah. Wa ma mayyazallahu bihil mutasaddiqina min khasa'isil hamidah wal mazayil najidah. Dan keutamaan-keutamaan Allah, keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang ahli sedekah. Dari keutamaan-keutamaan yang khusus dan keutamaan-keutamaan yang terpuji. Di antaranya adalah, nah, tolong perhatikan. As-shadaqatu tuzidu fil umri wa yadhhabu Allahu biha ardal akhlaq wa aswaha. Sedekah itu menambah umur. Masyaallah. Nah. Loh, katanya kalau sudah ini tidak bisa dipanjangkan. Nah, nanti ada penjelasannya ya. Tuzidu fil umri wa yadhhabu Allahu biha ardal akhlaq. Dan orang yang suka sedekah Allah bersihkan dari akhlak-akhlak yang tercela. Jadi akhlak-akhlak yang tercela otomatis dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang ahli sedekah. Maka kalau ada orang yang brengsek, yang wah pokoknya amburadul gitu ya, dilihat enggak seneng, marah melulu segala macam, orang tidak ada yang benar. Ya, jangan-jangan dia enggak pernah sedekah. Sebab kalau dia sering sedekah, Allah janjikan yudhibu biha ardalal akhlak. Akhlak-akhlak yang tercela apalagi yang rendah hilang. Wa aswaha. Dan akhlak-akhlak yang jelek. Wa yahfadhu biha al-'abdu minal faqri. Dan sedekah itu akan memelihara seseorang hamba dari kefakiran. Masya Allah. Bayangkan. Jadi sedekah bukan orang jadi fakir. Tapi justru dengan sedekah dia akan terpelihara dari kefakiran. Iya. Nah. Oke. Wa qad jama'tu jumlatan salihatan min dhalika adzkaruha insyaallah fiha ya'ti as-shadaqah tuzidu fil umri wa yuthbitu bi ardal al-akhlaq wa aswaha. Di sini hadisnya begini. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna shadaqatal muslim tuzidu fil umri." Sedekah seorang muslim nambah umur. wa tamna'u mitatassu, dan akan mencegah, menghindarkan orang itu dari kematian yang jelek. Tuh, kalau kita pengen mati tenang, husnul khotimah antara lain jalannya dengan sedekah. Jadi yang pertama tadi, tuzidu fil umri, nambah umur. Nambah umur. Wa tamna'u mitatassu, mencegah dari mati yang jelek. Wa yudhibullahu biha al-kibra. Allah menghilangkan sifat-sifat takabur. Wah, mentang-mentang jadi bos misalnya gitu ya. Enggak ada kalau orang ahli sedekah enggak ada kesombongan. Enggak. Kepunyaan Allah semua ini. Ya, kan gitu kan? Betul. Iya. Oh, mentang-mentang misalnya ya, beli kerudung yang harganya 250.000 misalnya gitu ya. Masya Allah. Lihat dong kerudung gue. Ah, enggak akan ada tuh. Kalau ahli sedekah. Gitu? Wal faqra, menghilangkan kefakiran, wal fakhra, dan kesombongan. Hilang juga kesombongan kalau orang ahli sedekah. Wah, orang sombong kipas-kipas. Wah, enggak ada tuh kalau orang ahli sedekah, enggak ada. Ya? Yeah? Pengen jadi orang baik kan Bu ya? Pengen pakai. Jadi orang yang tawadhu, rendah hati. Ya? Rendah hati, manis muka, bicaranya juga enak. Tapi tawadhu jangan tawadhu yang pengertian sekarang, Bu. Pengertian sekarang tawadhu itu artinya tahu warna duit. Kita jangan mata duita. Itu tawadhu yang semacam itu ya. Pemirsa di rumah jangan begitu, ya. Tawadhu itu jangan diartikan tahu warna duit. Tahu rendah hati berarti. Nah, ini yang dimaksud wal muradu bi ziyadatil umri al barakah fihi. Alhamdulillah. Yang dimaksud dengan tambah umur itu adalah banyaknya berkah di dalam umur kita. Tuh. Jadi bukan umur yang tadi sudah ditakdirkan 15 jadi 25 misalnya begitu. Walaupun Allah bisa aja kalau mau memanjangkan ya enggak? Iya. Karena kuasa Allah. Tapi yang dimaksud di sini ada wal muradu bi ziyadatil umri ay al barakatu fihi. Dan dimaksud dengan tambahnya umur itu adalah tambahnya berkah di dalam umur kita. Panjang hidup keberkahan gitu ya maksudnya. Insyaallah. Bi ayyu fiqal lil amali sholihat bi ayyu wafiqo bisa bi ayyu fiqal li amali sholihat, dengan adanya barokah di dalam umur kita itu, maka umur kita itu akan dipenuhi untuk amal-amal yang soleh. Bukan amal yang tidak ada manfaatnya. Jadi kalau taruh misalnya hitungan kita, umur kita 65 tahun. Tapi dalam 65 tahun itu dipenuhi untuk beramal yang soleh, yang baik-baik. Itu namanya penuh dengan barokah. Artinya nilai umur kita itu sama dengan nilai yang 100 tahun. Bahkan lebih baik ketimbang umur 100 tahun yang tidak beramal, Pak. Baik. Ya, gitu, paham ya? Ibu punya gelas 15 penuh semua. Lebih bagus isinya itu dibanding dengan gelasnya 25 tapi enggak ada isinya. Nah, umur kita juga begitu. Umur yang panjang itu artinya umur kita segitu tapi dipenuhi dengan barokah. Di mana dengan barokah itu kita selalu beramal soleh selama hidup kita. Okay. Tuh begitu Bu. Ya? Berarti umurnya tambah umur, ya? Bukan umurnya tambah, tapi berkah umurnya itu dipenuhi dengan amal-amal soleh. Bisa berarti juga mungkin pakai apa? Jadi Allah senantiasa membimbing kita untuk kita selalu terus, menjadi orang yang soleh. Karena sedekah itu ya. Nah, di sini disebutkan fayamalu fi sanawatin qalilatin minal khair ma la ya'maluhu ghairu fi sanawatin katsiratin. Ya ta? Oleh karena itu orang yang umurnya sedikit ini selalu beramal yang soleh yang tidak diamalkan oleh orang yang umurnya panjang. Oh, Masya Allah. Tuh. Nah, sekarang saya pengen tanya sama ibu-ibu. Ibu mendingan umur 50 tahun tapi beramal terus selama 50 tahun atau 80 tahun tapi enggak pernah beramal? Ya. 50. Nah, sekarang siapa yang sudah 50? Siap-siap. Siap-siap dengan ngumpulin amal. Jadi ibu, taruh ibu misalnya dikasih umur 80. Ya. Sekarang udah 50, tinggal 30. Yang 30 ini enggak untuk beramal baik tapi jelek terus, mendingan mana? Iya. Ya udah sekarang aja ibu ya. Oke, kita jeda dulu ini. Okay. Menarik. Baru satu fadilah bahwa sedekah itu bisa menambah umur, dalam artian umur kita bukannya tambah panjang tetapi banyak dipenuhi dengan keberkahan. Nah, pemirsa, menarik sekali. Kami akan kembali bersama Anda tentunya masih dalam program Dakwah Agama Islam selepas yang berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, selamat mengikuti bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami dalam program Dakwah Agama Islam. Kajian kita di kesempatan pagi hari ini adalah tentang keutamaan sedekah atau fadilah sedekah. Dan tadi sudah disampaikan oleh narasumber kita, baru satu saja yang dijelaskan tentang bahwa sedekah itu manfaatnya bisa menambah umur, dalam artian umur yang kita miliki sepanjang hidup insya Allah itu ada dipenuhi dengan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita dibimbing oleh Allah untuk selalu beramal soleh. Nah, narasumber kita adalah Direktur Penerangan Agama Islam Kementerian Agama, Bapak Dr. Andes K.H. Ahmad Jauhari MSI. Dan di sini juga ada ibu-ibu dari Jamaah Majlis Ta'lim Jami'atun Nur Taman Narobong Indah Bekasi, pimpinan Ibu Hajah Mia Gandhi. Dan juga suasana pagi kita insya Allah akan dihibur oleh dua lantunan syair dari grup Marawis Irmada yang beralamatkan di Rawa Lumbu Bekasi, pimpinan Ustadz Rio. Baik Pak Kiai, kita lanjutkan lagi. Baru satu fadilah ini, menambah umur. Silakan. Oke. Ibu maunya berapa? Tergantung waktunya ya. Iya, tergantung waktunya ya. Baik, Pak Kiai. Kalau nggak selesai silakan. Nanti bisa episode berikutnya. Iya. Ada lagi? Waduh, luar biasa. Wa shadaqatu tuzidu fil mal wa tabarakuhu wa tadfa'u 'anil mufsidat. Qala sallallahu alaihi wasallam, ma naqasat shadaqatun min malin. Sedekah itu juga akan menambah harta kita. Masyaallah. Dan memberikan harta kita menjadi berkah. Wa tadfa'u 'anhu al-mufsidat, juga akan menolak mafsadat. Tahu ya mafsadat ya artinya ya? Kerusakan-kerusakan, bala ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mana qasat shadaqatun min malin?" Sedekah itu tidak akan pernah mengurangi harta. Wal makna anna an-naqsa al-hasil fil mal fi surati majburun bil barakah al-khafiyah. Maknanya adalah walaupun kelihatannya berkurang harta kita, ya. Majburun bil barakah al-khafiyah, tapi harta yang sudah dikurangi dengan sedekah itu dipenuhi dengan barokah yang enggak kelihatan. Iya. Dilalahnya dengan harta yang ada yang pernah disedekahi oleh kita, membeli makanan-makanan yang nantinya menjadikan kita sehat. Mm-mm. Ya kan? Memberikan, dimanfaatkan untuk beli apa-apa, semuanya berkah. Sekarang kita punya harta 900 misalnya ya. Ya, karena tadinya 1000 disedekahkan 100, tinggal 900. Yang 900 ini dibelikan apa-apa, semua berkah, menjadi kita baik. Mm-hmm. Tapi yang tidak disedekahi misalnya, tetap masih 1000. Dibelikan makanan untuk sate itu ini, tahu-tahu habis makan sate ada yang stroke. Nah, itu namanya walaupun banyak tapi tidak berkah. Akibatnya jadi penyakit. Ya kan? Oleh karena itu, harta yang dibersihkan dengan sedekah, insya Allah tidak berkurang dalam pengertian berkahnya lebih banyak ketimbang uang 1000. Walaupun tinggal 900, tapi berkahnya lebih banyak. Iya, iya, iya. Begitu ya. Jadi hitung-hitungannya bukan matematika lagi kalau itu. Kenapa itu? Itu rahasia Allah. Matematikanya yang Allah. Yang menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah pasti benar. Iya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Yang disampaikan oleh Rasul itu bukan dari kemauan beliau sendiri, tapi itu adalah wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya. Di sini disebutkan wa inna qaza suratu lakin thawabul mu'addu lahu fil akhirah jabirun lil nuqsi. Walaupun kelihatannya hartanya berkurang, Tetapi pahalanya, imbalannya dari Allah yang dijanjikan ini sudah berlipat ganda. Sebagai ganti dari kekurangan. Gitu. Imbalannya gitu. Langsung dari Allah. Baik, ini kita kasih kesempatan dulu ibu-ibu pakai ya untuk bertanya. Silakan ibu-ibu dari Jamiatun Nur yang ingin bertanya, kami persilakan ya. Ya. Nah, silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Masturo dari Masjid Taklim Jamita Jamiatun Nur Taman Narogong Indah Bekasi Timur. Ibu siapa nanti? Masturo, Ibu Masturo. Ibu nomor sepatunya berapa, Bu? Iya, terus Ibu ya. Pak Kiai, saya mau bertanya, apa artinya sedekah dengan impak? Oh, bedanya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain? Disilahkan. Ada kesempatan masih, Bu? Oh, di sini, Bu. Oh, itu dulu silakan. Berdiri, Bu, ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Ais nih, Pak Kiai. Iya. Bu Ais. Saya dari Jamiatun Nur, Taman Rogong Indah, Bekasi. Saya mau bertanya, Pak Kiai. Kalau kita bersedekah, boleh enggak kita mengharapkan pahala? Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Kiai, dua dulu, nanti dilanjutkan. Ya, sedekah dengan infak itu sebetulnya pengertian umumnya sama ya, walaupun ada yang membedakan. Iya. Artinya pada waktu kita sedekah misalnya 500 ribu, yaitu kita menginfakkan 500 ribu untuk apa gitu ya. Pengertian umumnya sama. Kemudian walaupun ada yang membedakan, nanti akan ada pembahasan lain. Ibu tadi mengatakan bolehkah kita bersedekah atau berinfak dengan mengharap pahala? Ya tergantung tingkatan kita. Tingkatan kita mah masih barangkali ya, masih sampai di situ memang. Iya. Ya artinya kita bersedekah ini supaya dapat pahala dari Allah. Enggak apa-apa. Sama juga dengan kita sholat asar atau maghrib atau apa. Sementara ini karena kita takut berdosa. Ya memang tingkatan kita baru di situ. Nanti pada saatnya kalau kita sudah makin oke, gitu ya, makin baik, ya kita bersedekah tidak mengharap itu. Yang diharap adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah. Seperti anak kita tadi. Dia berbuat baik, membantu ibunya, bukan supaya dapat upah. Memang dia akhlaknya baik. Nah, kepada yang semacam ini kan bapaknya tuh seneng banget. Ini anak ini gak pernah minta upah, gak pernah sekolah-sekolah aja gak pernah minta uang jajan. Tapi kalau begitu datang ke rumah, bersihkan itu, bersihkan ini, gak pernah nuntut apa-apa. Orang tua tuh jadi ridho. Kita juga begitu kepada Allah. Kalau kita sudah beribadah sesuai dengan aturan Allah, tapi harapan kita hanya karena itu pengabdian kita kepada Allah, maka Allah akan ridho kepada kita. Iya. Itu bagus. Kalau belum bisa begitu, enggak masalah juga kalau saya mau atur sekolah ini, bantu bapak sama ibu ya, supaya ongkos jalannya naik ini. Metro mini naik sekarang mah. Iya. Bantu rajin-rajin di rumah supaya ongkosnya nambah. Enggak apa-apa pada tingkatan tertentu, enggak ada masalah. Ada tahapannya ya, Pak. Ada tahapannya. Proses, yang tidak baik, yang tidak boleh itu masa orang tuanya pokoknya kalau enggak dikasih, itu enggak boleh. Ya kan? Ya gitu. Jadi pada tingkatan tertentu enggak apa-apa, Bu ya. Mungkin kita memang masih tingkatan di situ. Iya. Dilatih. Kalau mulainya begitu enggak masalah. Kalau nunggu kita bisa nunggu ridho sendiri dulu, mau sendiri, kapan kita akan mulai? Enggak sudah kok. Salat juga nunggu karena kita cinta Allah. Kapan mulainya? Ya kita dimulailah, dibelajarin. Oke, ya. Ada yang lain Ibu? Silakan ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yani dari Majelis Taklim Jamiatun Nur Narogong Bekasi. Ibu siapa? Ibu Yani. Ibu Yani, ya. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara menghilangkan rasa riya sesudah bersedekah? Kadang-kadang kan ada perasaan itu ya, Ustaz ya, rasa bangga atau rasa riya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagus pertanyaan ini, karena memang kadang-kadang orang kalau nggak kesebut suka kurang gitu motivasinya. Silakan. Ada lagi yang lain, Ibu? Ya boleh, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Haja Lili. Dari dari Majelis Taklim Jamiatun Nur Taman Narogong Indah. Iya. Pertanyaan saya Pak Ustaz, lebih utama mana bersedekah kepada saudara atau kepada tetangga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak Kiai. Oke, yang pertama bagaimana supaya kita tidak riya setelah sedekah? Setelah sedekah. Yang pertama harus tahu riya itu apa. Riya itu kan mengharap pujian orang. Samer ya. Kemudian akibat dari riya apa? Akibat dari riya itu pahala kita enggak ada. Jadi untuk menghilangkan riya kita harus tahu dulu madharatnya riya itu bagaimana. Bahayanya riya itu bagaimana. Rugi kita. Udah duit kita pergi, pujian dari orang juga belum tentu dapat. Kita pulang merasanya waktu menghadap Allah sudah banyak pahala, tahu-tahu mana nih pundi-pundi saya dari sedekah. Enggak ada rupanya dulu karena riya. Jadi daripada riya mendingan tidak. Gitu kan? Karena riya mah tidak memberikan dampak apa-apa. Dampaknya malah tidak bagus, bagus buat kita. Itu bisa menghapuskan pahala. Bisa menghapuskan pahala riya. Oh, karena kan riya anas supaya dipuji orang, setelah dipuji orang selesai lah. Nah, dan itu memang susah. Susah. Yang bisa melakukan supaya hilang riya itu, kita harus menyadari bahaya riya. Ah, itu. Itu ya. Wih, Allah jauhkan ya. Jadi belajar babur riya, bab tentang riya. Wah, kalau sudah belajar itu, insyaallah kita tidak riya. Rugi kalau riya itu enggak dapat apa-apa. Yang kedua, pertanyaan Ibu Rini ya. Ibu Lili. Ibu Lili apa Bu Rini? Lili ya? Oh, Bu Hajah Lili ya. Hajah Lili. Oh iya iya. Utama sedekah dengan saudara atau tetangga. Tergantung kondisi tetangganya dan saudara kita. Kalau saudara kita itu butuh sekali, ya tentu lebih utama saudara kita. Kalau tetangga kita ya ala kadarnya butuhnya, gitu kan? Tapi kalau tetangga kita ini butuh juga, nah ini sebab tetangga kita juga harus dibantu. Jadi dilihat seberapa butuhnya dia. Jadi kalau kita mau sedekah, kalau melihat prioritas, lihat dulu kebutuhan orang yang akan menerima sedekah kita. Ya kalau saudara kita juga kalau tidak butuh-butuh amat, sementara tetangga ada yang lebih dari butuh, pagi belum makan, ya tetangga kita. Iya. Gitu ya. Dilihat dari urgensinya kebutuhan. Iya. Paham Bu ya? Iya. Dilihat dari kondisi ya. Iya. Berarti apakah saudara atau tetangga kita yang bisa tahu gitu kan ya. Baik, Pak Kiai, kemudian kita melanjutkan dari manfaat ataupun fadilah sedekah ini. Tadi bahwa dikatakan bisa mencegah dari kefakiran. Sementara hitung-hitungan fisik secara matematis, harta yang kita sedekahkan berkurang. Tetapi rupanya matematika Allah tidak seperti itu. Justru itu menjadi investasi kita. Justru harta yang sesungguhnya itu ada di sana gitu, bukan di sini. Bagaimana Pak Kiai? Selanjutnya. As-sadaqatu hijabun minan nar. Sedekah ini menghijab dari api neraka. Iya, iya. An Adi bin Hatim, dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala, Adi bin Hatim berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, ittaqun nara walau bisyikit tamratin. Takutlah kalian dari api neraka. Peliharalah diri kalian dari api neraka. Walau besikit tamratin, walaupun dengan sedekah sebiji kurma. Artinya apa? Yang namanya sedekah itu bukan monopoli orang kaya. Buktinya dengan sebiji kurma. Ini isyarah dari baginda Rasul bahwa yang namanya sedekah itu dianjurkan tidak nunggu kaya. Ya. Ya Bu ya. Gitu Bu. Sebab kalau nunggu kaya, kasihan orang miskin. Kapan dia mau beramal sedekah? Betul. Hebat itu ajaran agama Islam itu Bu. Masya Allah. Jadi walau sedikit tamrotin, walaupun dengan sebiji kurma. Ini isyarat sedekah itu tidak monopoli orang kah? Orang beruang ya, orang berharga. Jadi kalau misalnya Ibu dikasih oleh suami sebulan 5 juta misalnya ya, ya sedekahkanlah berapa. Begitu. Caranya gimana? Kalau misalnya dihitung-hitung 5 juta sebulan, aduh, repot ini. Gampang. Biasanya misalnya bikin sambal setengah kilo, jangan setengah kilo atau banyak kan yang setengah kilo. Iya. Seperempat saja, seperempatnya untuk sedekah. Sebab itu makan kalau udah lewat ke sini juga udah selesai itu. Iya. Iya kan? Sama aja. Begitu. Jadi sedekah itu kata baginda Rasul itu ittaqun nar walau bisikit tamrat. Ai ij'alu bainakum wa bainaha biqayah ay hijaban. Artinya jadikan di antara engkau dengan api neraka itu hijab, wiqayah. Dengan apa? Dengan sedekah, walaupun dengan bisikit tamrat. Itu masyaallah. Berarti kalau selama ini anggapan karena Islam menganggap kasihan dong orang miskin, kalau enggak punya uang maka dia bisa bersedekah dengan yang lain. Tetapi sebaliknya hidup kenyataan, kadang-kadang orang-orang kita yang merasa tidak punya harta, ah saya mah enggak wajib sedekah. Nah, keliru. Saya mah enggak perlu sedekah atau orang kaya masih banyak seperti itu. Ini bagaimana pakai sikap nih harusnya? Iya, makanya begini. Sedekahnya orang miskin tentu beda dengan orang kaya. Iya, kan gitu ya. Ya. Makanya itu walau bisik hitam rotin. Kalau orang yang uangnya triliunan kemudian motong sapi kurban itu bagus. Tapi belum seberapa dong ya kan. Iya. Sapi kurban itu 15 juta misalnya atau 30 juta, uang dia triliunan. Heeh. Gitu. Itu bagus, tapi dibandingkan misalnya ibu-ibu yang penghasilannya berapa, kita berapa, kita motong kambing misalnya. Nah gitu. Artinya beramal itu tidak monopoli orang yang kaya. Punya duit. Orang yang tidak punya duit pun bisa. Sesuai dengan kadar kemampuan masing-masing. I'mal, beramallah man istata'a, sesuai dengan kemampuan kita. Bagi mereka yang mampu sesuai biqadril imkan. Ya, biqadril imkan dengan ukuran yang mungkin untuk kita. Kalau kita punya uang 1000 disedekahkan 750 ya, eta enggak tahu itu sedekah atau apa namanya itunya ya. Namanya enggak ada hitungan dong ya kan. Iya. Gitu. Orang yang sudah tingkatannya tinggi bisa aja itu. Ada orang yang punya budget tinggal satu diminta dikasihin, ada itu menurut cerita-cerita orang sufi. Ada. Bahkan lebih berkah lagi hidupnya itu. Berkah lagi. Tapi mungkin kita mah belum sampai ke tingkat itu kan. Jangan-jangan pada waktu memberikan baju ini, ah supaya nanti dapat ganti yang lebih bagus. Nah itu kan tidak benar. Malah enggak dapat berkah. Malah enggak dapat berkah. Betul. Gitu ya. Ya. Masyaallah. Nah, ini dalam konteks ini baginda Rasul itu pernah beliau itu wa fi riwayatin, dalam satu riwayat baginda Rasul itu bersabda begini, "Ya Aisyah, wahai Aisyah," istri beliau ya. Siti Aisyah itu istri yang paling muda ya. Kalau manggil itu ya Humaira. Wahai apa tuh wanita yang ininya kemerah-merahan. Siti Aisyah. Saya kalau manggil istri saya juga begitu. Ya. Asik ya, senang dia kan gitu kan. Iya. Nah, biasa kalau udah dipanggil begitu jalannya beda. Iya. Yeah. Gitu ya. Ada perubahan gaya ya. Beda. Servisnya juga beda. Iya. Gitu. Pak Kiai bisa aja. Jadi ya Aisyah wa ya Aisyah, ishtari minan nar walau bisyak bisyikit tamratin. Istatri maksudnya sater itu anu apa tuh namanya? Sater itu satir ya. Oh, untuk menghalangi. Penghalang ya, Pak. Istat istatiri. Istatiri. Jadi bersatirlah minan nar. Mensatir itu apa? Halangilah dirimu dari api neraka walau bisyikit tamratin, walaupun dengan biji sedekah dengan sebiji kurma. Fa innaha tasuddu minal ja'i masaddaha minasy'ban. Karena nah ini alasannya nih, karena orang yang lapar dengan sebiji kurma saja akan ter iya itu baik menghindari orang dari lapar. Nah dengan sebiji kurma ini juga menghindari orang dari api neraka. Baik Pak Kiai, ini kita jeda dulu ya. Iya. Kita break dulu sesaat, lanjutkan nanti setelah ini. Dan ibu-ibu nanti juga siap juga dengan pertanyaannya. Pemirsa dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kami akan kembali melanjutkan kajian tentang keutamaan sedekah. Tentunya selepas kita mendengarkan lagu yang Berikut ini dari grup Marawis Irmada, silakan. Kembali bersama kami dalam program dakwah agama Islam kerjasama Kementerian Agama Republik Indonesia dengan TVRI, dan kami ulangi lagi bahwa bahasan kita tentang keutamaan sedekah atau fadilah sedekah. Baik, ibu-ibu sudah siap dengan pertanyaan yang mau bertanya? Iya. Silakan. Tadi disampaikan oleh Pak Kiai bahwa sebesar biji kurma pun kita bisa bersedekah, dalam artian orang yang merasa miskin harta pun bisa bersedekah. Nah gitu, jadi bisa dibilang juga Pak Kiai ya, bahwa sedekah itu tidak dilihat dari besar atau kecilnya harta yang dikeluarkan ya. Begitu ya, baik. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Rifa dari Majelis Taklim Jamiatun Nur Taman Narogong Indah, Bekasi. Saya ingin tanya Pak Ustaz, bagaimana dengan orang yang selalu bersedekah, sering sekali dia bersedekah, tetapi hidupnya tetap saja begitu-begitu saja. Begitunya gimana Bu? Misalnya ya gak ada perubahan. Sebenarnya apakah dia, tentunya dia mengharap kok, saya sudah sering sedekah, masih begini-begini saja. Bagaimana menjelaskannya dengan orang yang seperti itu? Oh, gitu. Baik-baik. Iya, dia mengharapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi istilahnya kepingin ada peningkatan dalam hidup, padahal sudah sering sedekah, kok belum juga ada peningkatan gitu ya. Baik, silakan Ibu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Mia Gandhi. Nah ini dia pimpinannya. Dari Majelis Taklim Jamiatun Nur Taman Narogong Indah, Bekasi. Pertanyaan saya begini Pak Ustaz, bolehkah kita bersedekah mengatasnamakan misalnya almarhum ayah kita atau keluarga kita yang sudah meninggal dunia, agar senantiasa sedekah kita ini diberikan pahala untuk yang kita niatkan? Oh gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Kiai, Ibu Ulfa. Iya. Tadi Ibu ada orang sudah kok terus, tapi kok hidupnya gitu-gitu aja ya. Ya tentu faktornya banyak ya. Yang saya tidak tahu dia niatnya apa dan bagaimana. Nah, gini kan? Apalagi sampai tadi mengeluh, kok udah sudah kok tapi iya, begini-gini aja gitu. Terus ya, ria atau enggak? Kan gitu ya. Kemudian apakah memang ikhlas atau enggak gitu ya? Ikhlas atau enggak, apakah memang hitung-hitungannya begitu? Nah itu. Saya keluarkan 1000 supaya, kan di dalilnya itu disebutkan. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Allah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un 'alim. Allah. Mungkin dalilnya itu dia pakai. Itu. Ya persoalannya dia niatnya bagaimana kan gitu ya. Kemudian yang namanya imbalan itu tidak mesti di dunia. Iya. Bisa jadi Allah Maha Tahu, lebih tahu. Orang ini kalau dibikin kaya sekarang, dia lupa diri nantinya. Padahal Allah kasihan sama dia. Maka udah nanti aja pahalanya di akhirat. Bisa jadi begitu. Jadi walhasil buat kita, kita tidak berandai-andai ya. Iya. Yang sebaiknya beramallah mencari ridho Allah. Gitu. Persoalan nanti Allah mau ganti di dunia atau di akhirat, itu persoalan Allah. Kewajiban kita adalah beramal, ya kan, beramal dan niat karena ridho Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya jawabannya ya. Tetap berhusnuzon ya. Berhusnuzon iya. Enggak akan hilang yang kita sedekahkan itu. Enggak di dunia, di akhirat lah. Insyaallah. Ya, amin. Insyaallah. Bisa dunia, akhirat, tergantung kondisi kita. Yang lebih tahu kita itu Allah. Cuma kita kadang-kadang belagu. Belagu, padahal mungkin kalau dikasih ini lupa dia. Iya, jadi enggak sedekah lagi. Bakal lagi nanti. Berarti kufur nikmat. Betul. Kan? Berarti udah kufur nikmat, azab Allah kan. Nah, tadi pertanyaan Ibu, boleh tidak sedekah atas nama almarhum gitu kan? dengan niat supaya pahalanya mengalir ke almarhum itu ya. Saya ini ada dua pendapat ya, tapi saya yang berpendapat boleh. Iya dong, saya punya bapak ya. Iya. Saya punya duit, saya beramal, pahalanya buat bapak saya. Ya Allah, saya bisa begini karena bapak saya. Saya bisa begini karena orang tua saya dulu. Kenapa kita tidak beramal untuk mereka? Gak ada masalah. Apalagi ada anak. Anak ini kan waladun sholihun yad'ulah. Iya. Ini mendoakan dan tidak sekedar mendoakan, kita beramal untuk orang tua kita. Insyaallah. In qata 'amaluhu, iya amalnya dia terputus, tapi amal anaknya yang disampaikan untuk orang tua yang enggak. Iya, itu bisa membantu ya Pak Kiai. Menolong. Insyaallah. Buktinya kita disuruh baca Yasin. Iqra'u 'ala mautakum Yasin. Ya kan? Diperintah oleh baginda Rasul, bacakan Yasin orang mati. Itu artinya kan ada manfaatnya. Mm-hmm. Gitu. Bahkan ada yang menyebutkan istaghfiru li akhikum. Bacakan istighfar, ampunan, mintakan ampunan untuk kawan kau yang sekarang ini sedang dimakamkan. Itu artinya ada manfaat. Kalau tidak, Masya Allah, Ibu. Atau kumaha orang tanya. Kita didik anak kita supaya jadi anak soleh, biar dia bisa mendoakan kita. Betul. Bisa beramal untuk kita. Ya, menghajikan orang tua kita kan boleh juga. Itu artinya kan boleh. Iya, membayar. Saya sih yang berpendapat begitu. Ada kawan-kawan kita yang tidak berpendapat itu, enggak apa-apa itu persoalan. Monggo itu sih urusan mereka masing-masing ya. Saya yang termasuk. Oke, begitu Ibu. Bisa jadi termasuk dari salah satu tadi doa anak soleh itu ya, sekalipun pahala yang kita niatkan untuk almarhum orang tua kita. Dan itu jariannya orang tua kita, karena dia sudah mendidik kita. Betul, sehingga dia jadi orang baik. Iya. Jariah juga. Jadi masih ada hubungan. Ada banyak-banyak jurusannya lah. Iya. Baik, demikian Ibu Mia Gandhi. Yang lain ada lagi? Ibu Mia Gandhi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dengan siapa? Saya Ibu Sahrona dari Taman Narogong Indah, Bekasi. Iya. Silakan Ibu Sahrona. Dari Jamiatul Anur. Itu suaminya Pak Sahron, Ibu kan? Saya mau tanya, kalau saya sedekah sama anak yatim tapi dia mampu, lantas lebih baik mana? Saya sedekah sama orang tapi punya suami tapi tidak mampu. Oh, jadi saya mohon penjelasannya dari Pak Ustaz. Sekian, terima kasih. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Poppy. Poppy Dasono bukan? Poppy Muhtiarawati dari Majelis Taklim Jamiatun Nur Taman Narogong Indah Bekasi. Yang saya tanyakan Pak Ustaz, apakah setiap saat kita selalu bersedekah, terutama kita mengajak keluarga kita untuk setiap saat bersedekah dengan mengharap berkah dari Allah, apakah itu terlalu berlebihan atau memang semestinya begitu? Oh, jadi terima berdakwah kasih. Untuk bersedekah ya. Assalamualaikum baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai kita punya waktu cuma 4 menit lagi nih. Oke. Silakan. Ibu Sahrona. Sahrona. Ya, ya tadi kata saya suaminya Pak Sahrona. Sahroni. Jadi tergantung Ibu ya. Kalau yatim tapi mampu ya. Ibu sama dengan sedekah sama saya juga dong, saya yatim. Tapi mampu ya, ya gitu. Tapi ada orang gak mampu punya suami tapi susah. Jadi kalau menurut saya, lihat urgensinya membantu. Kebutuhan, tingkat kebutuhan orang yang kita bantu lah ya. Yang yatim juga kalau punya taksi 15 ya. Iya kan? Nah, begitu Bu ya, lihat urgensinya, kebutuhan orang yang dibantu ya. Kemudian Ibu tadi, apa tidak berlebihan? Jadi begini, kita beramal itu kan juga sesuai dengan kondisi kita juga, ya. Artinya kalau kita menghimbau-himbau terus, sementara kita juga tidak pernah sedekah, ya itu persoalan. Menghimbau-himbau terus, dilihat dong kondisinya. Di tengah-tengah buruh misalnya, tengah-tengah buruh yang kerjanya pas-pasan dapatnya, kita menghimbau sedekah, wah itu jadi. Bagaimana sedekah dalam kondisi buruh itu apa dan bagaimana gitu kan? Nah, jadi harus empan papan, ya empat papan itu sesuai dengan kondisinya. Kondisional. Ya. Kalau di tengah-tengah orang yang hidupnya pas-pasan, kita bicara sedekah ya kurang bisa. Kurang bisa diterima. Kalau di tengah-tengah hidup orang yang hidupnya pas-pasan, kita bicara tentang kerja keras. Wah, begitu ya. Bagaimana supaya kita dapat berkah Allah? Kerja keras, sholat hajat, itu kerja yang halal, semangat mencari ridho Allah. Begitu di tengah-tengah orang yang pas-pasan. Kalau di tengah-tengah orang kaya, sementara di sana banyak orang miskin, boleh itu bicara masalah sunat kok. Pada tempatnya memang harus. Iya. Nah, gitu. Jadi semua itu harus fi mahallihi, sesuai pada tempatnya. Itu, ibu ya. Oke. Baik. Masih ada? Bu Popi ya, sudah jelas ya. Nah terakhir Pak Kiai, mungkin yang ingin disampaikan kaitan dengan supaya kita lebih termotivasi bahwa luar biasa rupanya dari fadilah sedekah ini sudah bisa membuat kita insya Allah menjadi orang yang soleh gitu kan secara kesimpulannya. Nah mungkin motivasi yang lebih tepat kepada umat kita supaya sedekah itu juga menjadi aktivitas kita sehari-hari lah. Tidak hanya kita menunggu hari Jumat Saidul Ayam saja, tetapi pada setiap kesempatan kita bisa bersedekah tidak hanya dengan uang, tetapi juga dengan amaliah gitu. Ya, bisa. Jadi sesuai dengan kondisi kita. Kalau kita punya duit ya sedekah. Yang sangat diperlukan memang sebetulnya duit ya. Karena banyak orang susah sekarang ini. Iya, betul. Tapi kondisi kalau misalnya banget. Belum bisa itu, karena misalnya kita juga pas-pasan ya. Paling tidak kita membuat situasi lingkungan kita tuh enak. Nyaman ya. Tadi yang saya bilang tabas semuka ala khik sedekah. Bicara yang santun juga sedekah, ya kan? Walaupun cantik kaya tapi kalau ketemu orang. Nah, tapi kalau kita enggak punya duit juga kalau kita senyum gitu, buat enak kalau ada orang susah diberi dibantu gitu enak, juga dengan solusi-solusi yang baik itu juga sudah sedekah. Oke. Saya kira begitu ya. Baik, terima kasih Pak Kiai. Jadi prinsipnya membantu tetangga yang sedang kesusahan, kita mengeluarkan jasa kita gitu, tenaga, itu juga sedekah ya. Baik Pak Kiai, syukran, terima kasih. Insya Allah berkah ini, mudah-mudahan hidup kita kalau kita banyak bersedekah. Sampai ketemu lagi Pak Kiai. Dan ibu-ibu, terima kasih dari Jamiatun Nur atas kebersamaannya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali yang sudah diuraikan pada kesempatan pagi ini bahwa mungkin kalau bisa saya sebutkan ulang tentang fadilah sedekah, yaitu bisa membuat hidup kita menjadi berkah, terutama usia yang kita miliki ini terasa berkah, dan kemudian kita dijauhkan oleh Allah dari akhlak tercela, dipelihara dari kefakiran, kemudian kematian kita akan dicegah dari sifat yang jelek, kemudian dihilangkan dari sifat takabur dan sombong, bisa menambah harta kita, bisa menolak bala dan mafsadat, dan tentunya kita tidak usah menghitung berapa sudah yang kita keluarkan untuk sedekah, tapi hanya Allah yang tahu berapa imbalan yang pantas untuk kita terima. Dan yang terakhir juga manfaat daripada sedekah adalah bisa mencegah kita daripada siksa api neraka. Masya Allah. Mudah-mudahan kita dibimbing Allah untuk bisa menjadi seorang yang selalu beramaliah sunnah, terutama dalam masalah sedekah ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf atas segala khilaf. Sampai jumpa. Ila liqa fi amanillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.